Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kita kembali melanjutkan pembacaan syarah kitab Al-Usul Thalatha. Dan kita akan mengulang bagian dari bab isti'anah, agar kajian kita lebih lengkap. وقال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله. دليل tentang استعانة adalah firman Allah Ta'ala إياك نعبد وإياك نستعين, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Sementara dalil dari hadis bahasanya isti'anah termasuk bagian dari ibadah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ibnu Abbas. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, kita baca syarahnya, isti'anah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Obadu. Isti'anah adalah memohon pertolongan. Bentuk isti'anah atau memohon pertolongan ada beberapa macam. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah, yaitu permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri yang total dari seorang hamba kepada Tuhannya, menyerahkan semua urusan kepadanya dan meyakini bahwa dialah yang bisa mencukupinya. Isti'anah semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Hal yang menunjukkan pengkhususan isti'anah kepada Allah dalam ayat ini adalah didahulukannya objek yang berupa kata iyyaka. Dalam tata bahasa Arab, mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Oleh karena itu, barang siapa memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka ia telah berbuat kemusyrikan yang menjadikannya keluar dari agama. Nah, seperti yang sebelumnya telah kita sampaikan, kaidah umum dalam masalah ini adalah bahwa satu perbuatan yang jika di situ bisa dimaknai ibadah dan tidak dimaknai ibadah, maka ada yang hanya boleh diberikan kepada Allah dan ada yang boleh diberikan kepada makhluk. Pembedanya adalah adanya unsur al-khudu wa tadhallul. Adanya unsur al-khudu wa tadhallul, merendahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seringkali Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, pensyarah kitab, Syekh Utsaimin rahimahullah, akan selalu menyertakan hal ini. Jika itu khusus untuk Allah, maka harus ada unsur merendahkan diri, al-khudu wa tadhallul, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Karena itulah yang membedakan antara perbuatan itu berisi ibadah kepada Allah dan tidak berisi ibadah kepada Allah. Meminta itu hakikat dari doa. Namun kalau memintanya diiringi dengan al-khudu wa tadhallul, maka itu hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memintanya tidak ada unsur khudu wa tadhallul, maka ini boleh diarahkan kepada makhluk. Nah, dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan terkait firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasjud, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nad'u, atau wa iyyaka nusalli, atau wa iyyaka nastaghfir. Allah tidak pernah mengatakan hanya kepadamu aku beribadah dan kami menyembah, atau dan kami berdoa, bersujud, salat atau yang lainnya. Tapi yang disebutkan oleh Allah adalah isti'anah setelah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini kata para ulama menjadi dalil bahwa seorang hamba tidak akan mungkin bisa melakukan ibadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Sehingga ketika kita bisa beribadah hanya dengan pertolongan dari Allah, jika orang itu menyadari hal ini, maka tidak akan muncul perasaan ujub darinya atas ibadah yang dia lakukan. Toh ibadah yang dia kerjakan bukan karena kehebatannya, tapi murni karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya pemberian, pemberian itu bukan muncul dari dirinya, tapi dari yang lainnya. Sehingga apa yang perlu dibanggakan dari dirinya, sementara dia hanya dikasih. Sementara dia hanya dikasih. Karena itulah hadirin makan Allah, seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, maka tidak ada perasaan ujub dengan ibadah yang dia lakukan, sebab dia menyadari bahwa ibadah yang dia kerjakan murni karena kemudahan dari Allah Ta'ala. Ada seorang ulama yang sangat perhatian dalam masalah ini. Beliau adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sehingga atau sampai beliau menulis satu buku khusus yang berbicara tentang bagaimana mengkondisikan batin ketika kita beribadah kepada Allah. Isinya hanya tafsir ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditulis jadi satu buku khusus, judulnya apa kemarin? Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Bukunya ada yang dicetak 3 jilid. Jadi tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditulis jadi tafsir sebanyak 3 jilid. Kemudian yang kedua adalah memohon pertolongan kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya. Kedua, memohon pertolongan kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya. Ini tergantung macam pertolongan yang ia minta. Jika dalam kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan bagi yang minta tolong dan dianjurkan bagi yang menolong berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jika pertolongan tersebut dalam kemaksiatan, maka keduanya mendapatkan dosa berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Apabila pertolongan tersebut terhadap sesuatu yang mubah atau hal biasa, maka diperbolehkan bagi kedua belah pihak, dan mungkin yang menolong mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan untuk orang lain, maka bagi yang dimintai pertolongan dianjurkan syarak untuk menolong. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Nah, berikutnya adalah membantu atau meminta pertolongan dalam hal yang mampu dilakukan oleh manusia. Meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang mampu dilakukan oleh manusia, maka ini kembali kepada apa? Kembali kepada tujuan. Jika tujuannya kebaikan, maka yang minta tolong dan yang ditolong, dua-duanya, atau yang meminta pertolongan dan yang menolong, dua-duanya mendapatkan pahala. Jika tujuannya untuk hal yang mubah, maka yang menolong dapat pahala, meskipun yang ditolong dia bisa tidak ada unsur pahala dan tidak ada unsur dosa karena murni mubah. Kemudian jika tujuannya hal maksiat, maka yang menolong maupun yang ditolong, dua-duanya dosa. Tayyib. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan membantu hambanya yang gampangan membantu orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan yang dimaksud saudaranya adalah sesama muslim. Karena itulah ada sebagian orang yang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gampang nolong, ringan untuk memberikan bantuan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kelebihan ini tidak dimiliki oleh orang lain. Ada sebagian orang yang pelit ketika memberikan bantuan. Pelit untuk mengeluarkan sebagian hartanya, pelit untuk mengeluarkan sebagian waktunya atau sebagian tenaganya ketika ada orang lain yang membutuhkan. Karena sifat baik itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ibnu Yunus, ini mungkin sekitar tahun 2004 ya atau 2003, beliau ngasih pertanyaan kepada para jamaah, dan waktu itu hampir semuanya mahasiswa, mana yang kira-kira lebih maksimal membantu orang lain, orang yang punya kebiasaan baik karena memang gawan bayi seperti itu, atau orang yang ingin mengubah dirinya menjadi orang baik yang sebenarnya dia tidak punya karakter seperti itu, mana yang lebih baik nilainya. Ada khilaf di antara para jamaah ya. Ada yang menjawab yang pertama lebih baik dibandingkan yang kedua, ada yang menjawab yang kedua lebih baik dibandingkan yang pertama. Dan beliau mengatakan, kalau dari sisi perjuangannya, kalau dari sisi perjuangannya, maka yang kedua bisa jadi pahalanya lebih besar dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua melawan hawa nafsunya, melawan sifat pribadinya yang mungkin tidak atau tidak sejalan dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Sementara yang pertama, dia bisa jadi lebih maksimal dalam melakukannya, karena karakter dari awal dia punya sifat baik seperti itu. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, masing-masing kita punya peluang untuk itu, baik yang sudah punya gawan bayi gampang bantu, atau yang dia susah untuk bantu. Tapi apapun itu, ketika mereka ingin bersama-sama memperbaiki dirinya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu saudaranya atau akan membantu hambanya selama sang hamba membantu saudaranya. Dan Allah juga perintahkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jangan lupa berbagi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada makhluk hidup yang ada di hadapannya, tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Ini jelas suatu kesia-siaan, karena dia tidak memiliki kuasa. Hal ini seperti halnya orang meminta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat. Apakah termasuk kesyirikan seperti ini? Apakah termasuk kesyirikan? Tidak, tergantung apa? Tergantung kondisi batinnya. Jika diiringi dengan ta'zim, al-khudu' wa tadallul, dia misalnya minta tolong kepada orang yang sudah tua renta, bahkan sudah lumpuh, tapi minta tolongnya untuk sesuatu yang hanya mungkin mampu dilakukan oleh Allah, maka bisa kita pastikan ini ada unsur ibadah. Karena tidak mungkin dia minta tolong seperti ini kecuali disertai keyakinan bahwa yang bersangkutan bisa memberikan pertolongan dengan cara di luar kemampuan manusia. Dan itulah unsur syiriknya. Misalnya dia bisa kuasa untuk mengendalikan alam raya, mengendalikan rizki, dan seterusnya. Atau yang kedua, ketika itu dilakukan tanpa ada unsur khudu' wa tadallul, maka tidak sampai pada derajat ibadah, sehingga apa yang dia lakukan bukan termasuk kesyirikan. Yang kelima. Yang keempat, memohon pertolongan kepada orang mati secara mutlak atau kepada orang hidup dalam masalah yang gaib, di mana ia tidak mampu melakukannya. Ini jelas syirik, karena hal tersebut terjadi dari keyakinan bahwa orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di alam ini. Yang kelima, menjadikan amal soleh dan hal-hal yang dicintai Allah sebagai penolong. Hal seperti ini dianjurkan berdasarkan perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bagian yang kelima, menjadikan ketaatan sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga menggunakan amal sebagai penolong. Maksudnya bagaimana? Kita ngalap berkah dengan amal soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat ketika orang mengalami kondisi susah. Tayyib. Sebagaimana ini kita lakukan ketika mencari dunia, ini juga kita lakukan ketika mencari akhirat. Sebagaimana ini kita lakukan ketika kita mencari dunia, ini juga kita lakukan ketika mencari akhirat. Ada orang yang hidupnya kesusahan sehingga dia sulit untuk melunasi utangnya atau ingin mendapatkan rezeki yang lancar, kemudian dia sholat dengan harapan nanti Allah berikan kemudahan. Maka dia minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Ada juga ketika kita ingin mendapatkan kemudahan ibadah dari Allah, lalu kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana ketika kita mencari akhirat, kita minta tolong kepada Allah dengan amal ibadah. Atau ketika kita mencari dunia, kita minta tolong kepada Allah dengan cara ibadah. Maka jangan lupa ketika kita mencari akhirat, juga kita lakukan dengan cara minta tolong kepada Allah melalui ibadah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah dalam perkara dunia dan akhirat. Teori sederhana ini penting untuk kita terapkan sepanjang Ramadan. Di bulan Ramadan, kita itu punya dua jenis ibadah yang dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menghapus dosa. Ibadah siang dan ibadah malam. Ibadah siang hari bentuknya siam, puasa, dan ibadah malam hari bentuknya qiyam, beribadah di malam hari. Baik bentuknya salat atau zikir atau yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang sama untuk dua ibadah ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain beliau mengatakan, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Sehingga ibadah siam dan qiyam itu di bulan Ramadan dua-duanya menghapus dosa. Siang menghapus dosa, ibadah malam menghapus dosa. Nah, agar kita bisa maksimal, maka jadikan ibadah malam sebagai pertolongan untuk ibadah siang. Jadikan ibadah siang sebagai pertolongan untuk ibadah malam. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketika kita melakukan ibadah di malam hari, tarawih, membaca Quran, berzikir, atau apapun ketaatan yang kita lakukan di malam hari, niatkan itu semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan saya untuk bisa maksimal ibadah di siang hari. Dan ketika kita melakukan ibadah di siang hari, niatkan itu dan berharaplah semoga Allah nanti memaksimalkan ibadah saya di malam hari. Sehingga ibadah yang kita lakukan di malam hari muqaddimah untuk ibadah di siang hari. Ibadah siang hari muqaddimah untuk ibadah di malam hari. Karena ibadah itu kalau dikasih muqaddimah, maka akan lebih maksimal hasilnya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, Anda bisa saksikan dalam aturan tentang sholat sunnah rawatib, 5 sholat wajib yang kita kerjakan, semuanya punya qobliyah, tapi tidak semuanya punya ba'diyah. Ada sholat yang tidak punya ba'diyah, subuh dan asar. Sholat yang tidak punya qobliyah ada enggak? Isya ada qobliyahnya. 5 waktu semuanya ada qobliyahnya. Sehingga sholat lima waktu semuanya ada qobliyahnya, tapi tidak semua sholat lima waktu ada ba'diyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan ba'diyah untuk subuh dan asar, karena ini fokus untuk zikir. Sehingga seorang hamba ketika selesai subuh dan asar, dia beralih dari kegiatan sholat kepada zikir murni lisan, yaitu zikir pagi dan petang. Makanya kita maksimalkan di waktu ini untuk banyak zikir, sebisanya. Membaca zikir, terutama zikir pagi sore yang diajarkan Nabi SAW. Kalaupun misalnya kita sudah habis membaca itu, waktu masih banyak tersisa, kita bisa manfaatkan untuk membaca Quran. Kesibukan sehari-hari, terutama para ibu-ibu kalau sudah selesai subuh, ruwetnya ngurusi rumah tangga. Tapi jangan lupa untuk drum email zikir, karena ini waktu zikir, bukan waktu untuk ngepel. Bukan waktu untuk nyuci piring, ya, meskipun persiapannya dari situ, ya. Karena kalau tidak dicuci sejak subuh, nanti suaminya nggak makan. Tapi silahkan lakukan itu, namun jangan lupakan untuk zikir, membaca zikir-zikir, karena ini Allah tiadakan sholat sunnah agar manusia beralih pada amal fokus di pagi itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Kenapa qobliyah lebih dikedepankan dibandingkan ba'diyah? Sehingga ada sholat yang tidak punya ba'diyah, tapi semua sholat punya qobliyah. Sholat duhur qobliyahnya lebih banyak dibandingkan ba'diyahnya. Karena muqaddimah ibadah itu penting. Agar manusia lebih maksimal ketika melakukan ibadah yang wajib. Makanya kita disyariatkan untuk puasa di bulan Sya'ban sebagai muqaddimah sebelum Ramadan. Nah, itulah isti'anah dengan ibadah sebelum melakukan ibadah berikutnya, karena bagian dari balasan ibadah adalah Allah akan mudahkan untuk melakukan ibadah selanjutnya. Wa jazaa'u al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari amal saleh adalah semangat untuk melakukan amal saleh berikutnya. Selanjutnya, penulis memakai landasan. Penulis memakai landasan untuk isti'anah jenis pertama dengan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Nah. Alhamdulillah, kita beralih ke isti'adzah. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دليل الاستعاذة adalah firman Allah Ta'ala قل أعوذ برب الفلق dan قل أعوذ برب الناس. استعاذة artinya memohon perlindungan dan penjagaan dari hal yang dihindari. Isti'adah atau mohon perlindungan ada beberapa macam. Pertama, isti'adah kepada Allah yang mengandung sikap benar-benar membutuhkan. Hanya kepadanya tempat bergantung. Hanya dia yang mencukupi segala sesuatu. Serta hanya dia tempat berlindung yang sempurna dari segala sesuatu yang sedang atau akan terjadi, kecil atau besar, baik datang dari manusia atau yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ min syarri ma khalaqa. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Quran surat Al-Falaq ayat 1-2. Dan juga firman-Nya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas ayat 1-6. Kedua, memohon perlindungan kepada Allah dengan sifat-Nya, seperti kalam-Nya, kemuliaan-Nya, keagungan-Nya, atau semisalnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat-Nya, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu bi idzamatika an ughtala min tahti bi idzamatika." Bi idzamatika. A'udzu bi idzamatika. A'udzu bi idzamatika an ughtala min tahti. An ughtala. An ughtala min tahti. Aku berlindung kepada keagunganmu dari terbinasakan dari arah bawahku. Dan dalam doa ketika sakit, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya berlindung kepada keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang saya temui dan saya takuti. Sabdanya lagi, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada ridhomu dari kemurkaanmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat, kul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari arah atasmu. Quran surat Al-An'am ayat 65, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhik. Saya berlindung kepada wajahmu. Nah, kita bahas dulu ya. Isti'adzah tadi pengertiannya adalah memohon perlindungan dan penjagaan dari hal yang dihindari. Berarti dia belum terjadi. Jadi ada potensi bahaya yang mengancam, tapi belum mengenai kita, belum terjadi. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah, itulah isti'adzah. Bedanya apa dengan istighatsah? Kalau istighatsah memohon perlindungan dari sesuatu yang sudah, dari bahaya yang sudah terjadi. Misalnya ada bahaya atau musibah yang sudah menimpa kaum muslimin, kemudian dia melakukan istighatsah kepada Allah agar segera menghilangkan musibah ini. Itu namanya istighatsah. Kalau isti'adzah, bahaya itu belum datang, tapi kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bahaya itu tidak mengenai kita. Nah, kemudian di sini beliau memberikan rincian isti'adzah kepada Allah dengan kalimat a'udzubillah atau dengan nama-namanya a'udzu birabbin nas, birabbil falaq, atau a'udzu birabbil ka'bah atau yang semacamnya. Ini banyak Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, isti'adzah dengan sifat Allah. Isti'adzah dengan sifat Allah. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Boleh a'udzu billah, boleh a'udzu bikalimatillah. Boleh isti'adzah dengan Allah langsung, boleh isti'adzah dengan sifat Allah. Dan ini disebutkan dalam satu doa yang kita baca ketika witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Lalu ada kalimat wa'udzu bika minka. Wa'udzu bika minka. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Sehingga boleh kita berlindung kepada Allah langsung dan berlindung kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tapi perlu diperhatikan di sini, dibolehkan berlindung dengan sifat Allah itu karena menjadikan sifat Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berdoa kepada sifat Allah, musyrik, termasuk kesyirikan. Sehingga orang tidak boleh, ya kalimat Allah urzuqni, wahai kalimat Allah berikanlah aku rizki. Ya rahmat Allah ighfirli, wahai rahmat Allah ampunilah aku. Ini kesyirikan. Enggak boleh. Tidak boleh meminta kepada sifat Allah. Yang boleh hanya meminta kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Ya Allah. Boleh. Karena yang dipanggil Allah. Kemudian kita berdoa kepadanya. Karena itu kalau misalnya kita meminta sesuatu, ya Allah, saya minta kepadamu dengan rahmatmu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Sebagaimana doanya siapa ini? Abdullah bin Amr bin As. Ketika beliau hendak salam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Atau ini beliau baca sebelum berbuka puasa. Sehingga hadirin makan Allah, kalau kita meminta sesuatu bukan meminta kepada sifat Allah, tapi menjadikan sifat Allah sebagai apa? Wasilah. Tapi kalau kita isti'adzah, kita meminta kepada Allah dan kita boleh menjadikan sifat Allah sebagai wasilah untuk isti'adzah. Makanya boleh kita mengucapkan a'udzu bikalimatillah atau a'udzu bi'adzamatillah dan seterusnya. Dipahami insyaallah ya? Nah, sehingga sifat Allah itu kita jadikan sebagai wasilah ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, bukan sebagai sasaran ketika kita memohon sesuatu. Nah, karena kaidah sifat itu begini. La huwa hiya wa la hiya ghairuhu. Kaidah dalam masalah sifat itu yang disampaikan oleh dalam kajian seputar akidah, la huwa hiya wa la hiya ghairuhu. Perlu dibahas enggak? Atau enggak usah aja? Hah? Dibahas ya. Boleh dibahas. Tayyib. La huwa hiya, dia itu bukan dia, tapi dia bukan selainnya. Karena ada huwa sama hiya. Huwa artinya apa? Dia. Hiya artinya dia. Tapi yang satu mudzakkar, yang satu muannats. Huwa Allah, hiya sifatnya, gitu ya? Allah bukan sifatnya, tapi sifat Allah bukan selain Allah. Dipahami? Tayyib. Saya kasih contoh. Di sini ada nama yang boleh dijadikan untuk contoh. Nama siapa yang mau dikorbankan? Hah? Mas Daus. Misalnya. Antara Mas Daus dengan apa misalnya? Dengan pinter. Apakah Mas Daus adalah pinter? Bukan. Tapi pinter tidak terpisah dari Mas Daus. Dipahami? InsyaAllah. Itu doa. Amin. Yang serius. Amin. Si A dan gemuk. Apakah si A adalah gemuk? Tidak. Tapi gemuk tidak terpisah dari si A. Sehingga si A, tidak semua si A ini gemuk. Tapi gemuk tidak terpisah dari si A. Jadi ada zat, ada sifatnya. Zat ini bukan sifat, tapi sifat ini tidak terpisah dari zat. La huwa hiya wa la hiya ghairuhu. Ada banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimatullah, azamatullah. Allah bukan kalimatullah. Allah bukan kalimatullah. Karena kalimatullah bukan Allah. Tapi kalimatullah tidak terpisah dari Allah. La huwa hiya wa la hiya ghairu. Sehingga misalnya begini. Si A dan gemuk. Bisa enggak gemuk itu berdiri sendiri tanpa si A? Nah, ini si A, ini gemuknya. Ada kayak gitu? Tidak. Tapi dia jadi satu dengan that si A. Tapi si A bukan gemuk itu sendiri. Gemuk itu sifat dan bukan si A. Sehingga si A itu siapa? Ya, si A punya identitas. Salah satu sifatnya gemuk. Dong atau belum? Memang kajian masalah asma wa sifat terkadang kita nyerempet dengan filsafat. Sehingga perlu sedikit pendekatan filsafat dalam masalah ini. Tapi ini bukan berangkat dari ilmu filsafat. Karena kita menyampaikan semacam ini justru tujuannya adalah untuk membantah ahlul kalam yang mereka kesulitan untuk membedakan dan memahami masalah ini. Sehingga ada di antara mereka yang menolak seluruh sifat-sifat Allah seperti siapa? Mu'tazilah. Mereka mengakui Allah Ar-Rahman, tapi mereka tidak mengakui Allah punya sifat rahmat. Mereka mengakui Allah zat yang maha penyayang, tapi mereka tidak mau mengakui kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlawanan antara pengakuan mereka terhadap nama dan pengakuan mereka terhadap sifat. Tayyib. Dan ini juga sekaligus dalil bahwa sifat Allah bukan makhluk. Karena Allah tidak menciptakan sifatnya. Kalau sifat Allah itu makhluk, berarti terpisah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah, ini makhluk Allah. Terpisah. Tapi karena sifat Allah itu bukan makhluk, sehingga dia tidak terpisah dari Allah ta'ala. Sebagaimana sifat seseorang itu tidak terpisah dari orangnya. Tidak ada ini si fulan, ini gendutnya fulan. Nah, terpisah. Tapi dia jadi satu. Karena itulah kita boleh memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah sifatnya. Seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau sifat Allah ini makhluk, maka mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati adalah kesyirikan. Dan doa ini a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq kita baca ketika kapan? Ketika kita memasuki sebuah daerah. A'udzu bikalimatillahi attamati min syarri ma khalaq. Kemudian a'udzu bi'adzamatika an uqtala min tahti. Kita baca ketika kapan? 3 pagi petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nanti di penghujungnya ada kalimat ini. Wa a'udzu bi'adzamatika an uqtala min tahti. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah agar saya tidak ditenggelamkan dari bawahku. Itu bisa ditenggelamkan di bumi atau ditenggelamkan di laut. Makanya kalau Anda renang atau nyemplung ke dalam laut, maka jangan lupa membaca kalimat semacam ini. Kemudian ketika sakit kita membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ini dibaca ketika kapan? Ada salah satu organ tubuh yang sakit. Lalu kita pijit-pijit dengan tangan kita, pijit lembut sambil membaca bismillah 3 kali. Lalu membaca kalimat ini 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Dibaca 7 kali. Tayyib. Sehingga tidak perlu langsung gersuloh. Tapi silakan baca kalimat ini ketika ada bagian yang pegel-pegel, bagian yang nyeri-nyeri, atau bagian yang kita khawatir ini bisa menakutkan, ya. Misalnya ibu-ibu punya masalah apa, misalnya ketika haid atau apa nyeri, baca kalimat ini. Sehingga yang hadir pertama ketika kita punya masalah dengan fisik kita bukan yang dipikir obat atau dokter, tapi yang dipikir pertama apa? Suaminya. Yang dipikir pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan tawakal dia kepada Allah ta'ala. Karena tidak jaminan obat dokter atau obat yang dikasih oleh apotek bisa lebih menyembuhkan dibandingkan ruqyah. Sehingga hadirkan perasaan yang pertama, begitu punya masalah dengan fisik, langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah berubah dan seterusnya ini sifatnya hanya mencari sebab, mencari sebab. Ada orang punya ketakutan, Pak, katanya saya punya tumor di sini tapi belum terbukti. Terus gimana ini? Biasanya orang langsung pusing, pengennya segera diperiksakan. Ya sah-sah saja kalau dia mau periksakan. Tapi tawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa langsung. Dipegang bagian yang kira-kira itu berbahaya, ya. Wah, di sini Pak ada berbahaya. Kenapa isinya bom, Pak? Wah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma kharaq. Nanti bomnya ras dan jeblok. Kemudian a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Berarti dua ini termasuk sifat Allah. Allah memiliki sifat ridha dan Allah juga memiliki sifat sakhat. Dan kita akui dua-duanya sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sampaikan ini kepada Asy'ariyah, nanti mereka akan menolaknya. Gimana ke Allah kok murka? Karena Asy'ariyah tidak mau mengakui sifat rahmat Allah. Karena tidak mungkin Allah merahmati, Allah memiliki sifat rahmat sebagaimana sifatnya makhluk. Pokoknya kalau ada kesan, ini mirip dengan manusia, mereka tinggalkan. Sakhat murka, itu mirip dengan manusia. Makanya mereka tidak mau menerimanya. Meskipun dibaca ketika tarawih, dan mereka membacanya. Karena radong. Tapi mereka mengklaim Asy'ariyah. Bertentangan antara kebiasaan yang dia lakukan dengan akidah yang dia miliki. Dan Nabi SAW ketika turun firman-Nya di surat Al-An'am, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Sampaikanlah wahai Muhammad, Dia zat yang mampu untuk mengirim siksa dari atas kalian. Begitu turun ayat ini, Nabi SAW ketakutan dan beliau langsung membaca, "Allahumma a'udzu biwajhika." Ya Allah, aku berlindung dengan wajah-Mu dari ancaman ini. Allah mampu untuk membuat hujan batu kepada kalian sebagaimana yang Allah timpakan kepada umatnya Nabi Lut. Nabi SAW membaca ini langsung ketakutan dan beliau memohon kepada Allah pelindungan. A'udzu biwajhika. Dan kita kalau membacanya gak kerasa, ya. Karena kita tidak paham. Kita tidak menghadirkan hati kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca kalimat ini. Kapan itu? Ramadan tahun lalu, ya. Waktu khataman. Nah, yang ketiga. Ketiga, memohon perlindungan kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir di hadapannya dan tidak mampu memberikan pertolongan. Ini termasuk perbuatan syirik berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo." Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin-jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, ini terjadi ketika Allah mengomentari kebiasaan orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy ketika mereka mau melewati sebuah lembah atau tempat yang dianggap angker, maka mereka minta izin terlebih dahulu. Memohon perlindungan kepada panglima jin yang ada di situ. Kami mau lewat, mohon untuk tidak diganggu. Sampai kami keluar dari lembah ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyinggung di surat Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqah." Ada beberapa orang di antara manusia mereka minta perlindungan kepada beberapa orang di kalangan jin. Fazaduhum rohaqo, sehingga membuat mereka rohaqo, semakin rohaqo. Mereka di sini punya dua makna. Mereka bisa kembali kepada manusia, bisa kembali kepada jin. Kalau kembali kepada manusia, sehingga membuat mereka manusia rohaqo. Makna rohaqo jadinya semakin berbuat dosa, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hum juga bisa dimaknai jin. Sehingga membuat mereka para jin rohaqo semakin sombong dan durhaka. Maka fazaduhum rohaqo bisa kembali kepada manusia dan bisa kembali kepada jin. Nah, karena itulah hadirin yang kami hormati, ayat ini menjadi dalil larangan ketika ada orang pada saat dia ingin melewati satu tempat terus, ya jangan lupa kamu minta izin terlebih dahulu, minimal dengan klakson. Ini bisa berbahaya. Karena itu akidah turunan dari ini. Sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Urekso yang ada di sini. Padahal dia tidak melihat apapun. Dia enggak melihat jin itu. Kecuali kalau dia lihat. Kemudian dia minta tolong menyingkir, saya mau lewat. Daripada kamu nanti tak tabrak. Kalau seperti itu silahkan. Tapi kalau dia minta perlindungan kepada makhluk ini, hukumnya dilarang. Atau misalnya pamit dulu, nyuwun sewu, putune mau lewat. Padahal tidak ada hubungan nasab. Tapi dia sebut putune, lakui kok seneng duwe nenek moyang jin. Duwe simbah jin, turunan jin. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. terutama ketika mereka mau mengadakan hajatan-hajatan. Makanya yang jadi masalah bukan sebatas persembahan yang diberikan. Yang jadi masalah adalah permohonan pelindungan yang dilakukan. Mau yang dipersembahkan itu beras atau pitik urip, ya, seperti tradisi yang ada di Jogja, ada enggak ya? Kalau ada orang punya hajatan lewat di sebuah sungai, misalnya mau ke arah sana untuk awal akad nikahnya dari pengantin laki-laki, ini harus melewati sebuah sungai. Nanti buang pitik. Ada kayak gitu, Pak? Di sini ada enggak? Ada. Jogja enggak ada. Klaten banyak. Ke timur itu banyak sekali kayak gitu. Ya. Nanti lewat mana gitu ya? Nanti buang ayam. Jadi tidak, persembahannya tidak dalam bentuk menyembelih. Ya. Tapi persembahannya dalam bentuk membuang sesuatu. Dan pasti ada keyakinan ini dalam rangka untuk pamit, mohon izin agar tidak ditempeli dan tidak diganggu. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fazaduhum rohaka. Membuat mereka manusianya dan jinnya semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika kita memiliki tawakal kepada Allah, ketakutan seperti ini pasti ada dalam setiap diri manusia. Tapi itu digantikan oleh Islam. Dengan cara apa? Membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Anda mau melewati satu daerah yang ini menakutkan bisa jadi, atau kita tidak tahu bagaimana kondisi di dalamnya, maka jangan lupa membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, tawakal kepada Allah masuk. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan. Nah. Yang keempat, memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung, baik manusia, tempat atau yang lainnya. Hal ini diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan beberapa fitnah. Man tasarrafa laha tastasrifhu wa man wajada malja' au ma'adzan falyaud bih. Barang siapa mencari-carinya, ia akan terjerat olehnya. Dan barang siapa mendapat tempat untuk berlindung atau berteduh, maka hendaklah ia berlindung dengannya. Muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW menjelaskan bentuk perlindungan dengan sabdanya, faman kana lahu ibilum falyalhaq biibilih. Siapa yang memiliki unta, maka hendaklah mengurusi untanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum melakukan pencurian lalu dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ia minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Dalam Sahih Muslim juga dari Ummu Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'awidhu a'idun bil baiti fayum'asu ilaihi ba'tsun. Ada orang berlindung kepada Ka'bah, lalu dikirimlah suatu utusan kepadanya. Jika seseorang minta perlindungan dari kejahatan orang zalim, maka kita wajib melindunginya sebatas kemampuan yang kita miliki. Akan tetapi, jika dia minta perlindungan untuk tujuan melakukan kemungkaran atau melarikan diri dari menunaikan kewajibannya, maka haram bagi kita melindunginya. Nah, yang dimaksud bagian keempat ini, memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dijadikan sebagai tempat pelindung, itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Ketika beliau Fathu Mekah, langsung beliau menuju Baitullah di Ka'bah, kemudian beliau ceramah. Kalian kalau ingin aman, pulang ke rumah masing-masing. Tapi kalau mau ribut, silakan keluar, kita lawan. Karena mereka ketika Nabi SAW datang dengan pasukan yang sangat besar, mereka ketakutan. Dan mereka tidak berani untuk melawan. Persatuan mereka belum terbentuk dari awal. Karena Nabi SAW menyerang secara tiba-tiba. Sehingga mereka tidak menggalang kekuatan menghadang pasukan kaum muslimin di luar kota Mekah, itu tidak. Nabi SAW dengan sangat bijak. Beliau datang bukan untuk balas dendam. Tapi beliau datang untuk mengislamkan kota Mekah. Dan beliau mengembalikan kota Mekah dalam kondisi tetap aman. Namun menyingkirkan semua kesyirikan. Sehingga begitu beliau masuk, beliau umumkan, siapa yang mau aman, pulang ke rumah masing-masing. Siapa yang mau aman, silahkan masuk ke rumahnya Abu Sofyan. Mungkin barangkali dia enggak punya rumah, pendatang, masuk ke rumah Abu Sofyan. Dan siapa yang mau aman, silahkan bersandar dengan Ka'bah. Itu yang dimaksud dengan berlindung kepada tempat. Sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Tayyib. Dan ini yang disarankan dalam Islam, agar orang itu bisa terhindar dari fitnah. Sebisa mungkin kalau orang itu mengalami fitnah, atau datang sebuah fitnah, semakin jauh dari fitnah, semakin selamat, semakin bagus. Sampai Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, kalaupun fitnah itu tidak terbendung, datang di tengah masyarakat, maka mohonlah kepada Allah agar kita diwafatkan bersih dari fitnah. Karena orang yang bersih dari fitnah, dia tidak punya kecipratan dosa fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ketegangan yang terjadi antar sesama kaum muslimin. Dan terutama pemicu terbesarnya adalah rakyat dengan pemerintah. Karena itu kejadian yang akan selalu muncul sampai akhir zaman. Interaksi yang paling sering terjadi ketegangan besar adalah antara rakyat dengan pemerintah. Karena kalau rakyat dengan rakyat, ini sifatnya hanya lokal saja. Misalnya suku A dengan suku B, itu sifatnya lokal. Tapi kalau sudah rakyat dengan pemerintah, skalanya nasional. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan antara rakyat dengan rakyat. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan arahan tentang bagaimana bersikap yang benar ketika kita berinteraksi dengan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menekan semaksimal mungkin terjadinya konflik antara rakyat dengan pemerintah. Kalau rakyatnya muslim, pemerintahnya muslim, berarti korbannya siapa? Apapun itu pasti muslim. Korbannya apapun itu pasti muslim. Sehingga penekanan kepada yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin untuk taat kepada pemerintahnya selama mereka muslim, tujuan besarnya ini. Beliau sangat sayang dengan umatnya. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Maka beliau minta siapapun yang jadi rakyat dan siapapun yang jadi pemerintah, hindari konflik. Karena kalaupun mereka tarung, korbannya juga umatnya. Sama seperti ketika ada orang tua yang sayang kepada anaknya. Siapapun yang menang, pasti ada yang dikorbankan. Dan itu anaknya sendiri. Mau kakaknya yang menang, mau adiknya yang menang, pasti ada korban dari anaknya sendiri. Dan dia gak mau ketika ada korban dari anaknya. Makanya beliau tidak perintahkan, berontak saja, habisi saja. Yang kalah juga umatnya beliau. Ketika beliau perintahkan pemerintah habisi saja rakyat yang seperti itu, yang kalah juga umatnya beliau. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita hindari sebisa mungkin konflik semacam ini. Dan kalaupun itu terjadi, menjadi orang yang lebih bersih dari konflik lebih baik dibandingkan terlibat dalam konflik. Karena hanya ada dua kemungkinan kalau terjadi ketegangan antar sesama muslim. Kemungkinan yang pertama, kita menang dan kita mendolimi orang lain. Berarti kita cacat akhiratnya. Kemungkinan yang kedua, kita kalah dan kita di posisi terdolimi. Berarti dunia kita terkurangi. Dan pasti ini akan dialami oleh mereka yang terlibat dalam konflik. Kalah dari sisi dunia atau kalah dari sisi akhirat. Mau apapun, dia tetap rugi. Karena itulah, di sini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis di halaman 107 yang paling atas itu ya, man tasyarrafa laha tastasyrifhu wa man wajada malja'an au ma'adan falya'udz bihi. Siapa yang terlibat dalam fitnah pasti dia akan terjerat oleh fitnah itu, tidak akan mampu melepaskan dirinya. Karena itu siapa yang menjumpai malja'an, tempat berlindung atau tempat berteduh, maka hendaknya dia berlindung kepadanya. Kalau misalnya dia enggak ikut campur pulang ke kampungnya, raminya di Jogja misalnya, atau raminya di Surabaya, daripada rame di sini, sudahlah saya pulang saja ke kampung halaman. Di sana lebih tenang. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Agar kita wafat dalam kondisi bebas fitnah. Sampai beliau ajarkan dalam sebuah doa, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Kalau engkau menghendaki akan terjadi fitnah di tengah hambamu, maka wafatkanlah aku dalam kondisi bebas dari fitnah. Baik. Hadis ini lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, yang duduk lebih baik dibandingkan yang berdiri. Al-qa'imu fiha khairum minal mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan yang berjalan. Berdiri diam lebih baik dibandingkan yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan yang berlari. Man tasyarrafa laha tastasyrifu, siapa yang melibatkan dirinya dalam fitnah, sedang terjadi ketegangan antara aparat dengan rakyat, dia ikut terlibat, meskipun hanya komen di Facebook, ikut rame di media sosial, apalagi ikut rame di jalan, nah ini bisa lebih berbahaya. Pasti dia akan kena letupan fitnah itu. Satu dua dosa pasti dia akan bawa pulang, pasti. Karena itu siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka sebaiknya dia berlindung. Tidak keluar rumah lebih baik dalam hasil masalah ini. Makanya dalam masalah fitnah, ketika terjadi rame-rame, ada pemicu konflik, diam lebih baik dibandingkan komentar. Tidak terlibat sama sekali lebih baik dibandingkan ikut terlibat walaupun sedikit. Sehingga beliau kasih tingkatan, yang duduk lebih baik dibandingkan yang berdiri, yang berdiri diam lebih baik dibandingkan yang berjalan. Artinya apa? Semakin jauh dari potensi fitnah lebih baik dibandingkan yang melibatkan diri dalam potensi fitnah. Sampai kalaupun dia menjumpai satu kondisi yang itu bisa memicu fitnah, lebih baik dia pulang. Tayyib. Ada pernyataan yang ini disampaikan oleh seorang Nasrani. Nasrani ya. Yang dia dianggap sebagai ibu kedamaian. Siapa itu? Mother Teresa. Dan sebenarnya kan ada satu kata kunci dari apa yang dia nyatakan. Yang itu sabda Nabi SAW. Ketika dia ditanya, bagaimana penyelesaian perang? Kata dia, guhum, pulang saja. Pulang, urusi keluargamu. Karena kalau orang semuanya pulang, urusi keluarganya kan gak ada perang. Dan Rasulullah SAW menegaskan itu dari awal dulu, cuman mungkin dilupakan oleh kaum muslimin. Atau tidak terangkat di media. Bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang paling gampang? Pulang masing-masing ke rumahnya, selesai Pak. Gak ada masalah. Dan itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Karena tenang itu lebih nyaman dibandingkan ribut. Makanya kita sangat heran kalau ada sebagian tokoh agama yang dia lebih suka ribut dibandingkan membuat suasana tenang. Sehingga dia kemana-mana ingin menciptakan ketegangan di masyarakat. Misalnya menyampaikan tentang akan ada konflik tahun 2019. Atau 2018 Indonesia akan terjadi seperti ini, dan seterusnya. Dia kemas dalam bentuk kajian, tapi isinya ramalan. Ya. Dan akan membuat orang itu jadi cemas. Ada apa besok? Jangan-jangan. Ngapain dia nyampaikan kayak gini? Buat orang itu tenang. Kita bisa beribadah dengan nyaman, walhamdulillah. Kita datang ke tempat ini tanpa ada ketakutan. Jangan-jangan ada bom yang lewat, atau tembak nyasar. Gak ada perasaan takut seperti itu, nikmat yang luar biasa. Cuman orang tidak menyadarinya. Nah, kita juga heran kalau ada sebagian asatidah, sebagian tokoh yang dia lebih suka ribut dibandingkan kondisi tenang. Waktu kejadian seperti dulu ya 212 ada salah satu ustaz ya. Dan dia terkenal di Yogyakarta. Saya sebut inisialnya saja, Bapak Ibu sudah langsung tahu namanya. Jadi dia menyatakan, ya Allah, inilah saatnya yang sudah lama sekali saya nantikan. Dan sudah saya rindukan selama ini untuk terjadi suasana seperti itu. Jadi ribut itu dia suka. Dan dia berharap untuk selalu ribut. Kalau bisa jangan sampai selesai di sini. Kita sekalian saja ribut total. Subhanallah. Ini orang yang semangatnya ingin terjerumus lebih dalam fitnah. Itu yang dia nyatakan dalam lisannya. Apa yang tersimpan dalam batinnya lebih besar lagi. Apa yang tersimpan dalam batinnya bisa jadi lebih besar lagi. Ada juga yang sangat berharap. Saya sangat berharap semoga Dajjal segera muncul. Subhanallah. Jadi dia menghendaki biar akhir zaman itu segera selesai. tanda kiamat yang besar-besar itu segera muncul. Dia tidak melihat kalau suasana konflik seperti itu, kondisinya sangat membahayakan. Dan tidak jaminan orang ketika dalam kondisi konflik, dia bisa tumbuh nyaman, tumbuh berkembang dalam kondisi kebaikan, dalam kondisi ketakwaan dibandingkan di luar konflik. Apalagi ketika konflik itu terjadi antar sesama muslim. Aparatnya muslim, rakyatnya muslim, tarung. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, korbannya kaum muslimin. Dan itu yang kita hindari. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Masih ada beberapa pembahasan dikit, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Apa hikmah kenapa bacaan sholat duhur dan asar dibaca sir, sedangkan maghrib, isyak, subuh dibaca jahar? Wallahu alam, saya enggak tahu ya. Dan bisa jadi ini bagian dari ujian kepada kita, sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah setiap perbuatan baik seperti sedekah dan lain-lain yang kita berikan kepada orang lain harus ada akad dengan orang yang bersangkutan? Jadi akad dilihat dari tujuannya ada dua. Ada akad komersil, akad mu'awadot, dan ada akad sosial, yaitu akad tabarru'at. Untuk akad komersil, mu'awadot, ini harus ada akad dan saling ridho. Sehingga tidak bisa Anda beli sesuatu, tapi enggak bilang dengan penjualnya. Aku wis tuku kok. Lah tuku karo sapa? Wallahu a'lam. Yang penting aku wis tuku. Ya enggak bisa. Harus ada akad yang jelas. Berbeda dengan yang tabarruk, yang sosial. Kalau yang tabarruk, tidak harus ada akad. Sehingga orang boleh enggak ngasih sedekah tanpa diketahui oleh orang yang menerima? Boleh. Misalnya ngerti-ngerti ada transfer nyasar ke rekening Bapak Ibu semuanya. 100 juta misalnya. Amin. Diamini enggak? Ya dikembalikan nanti ya. Atau ada orang ngasih sedekah malam hari ditaruh di depan rumahnya di jendelan yang pintunya. Dan dia tidak harus bilang, enggak harus dikonfirmasi. Konfirmasi kalau yang di depan pintu Anda itu dari saya. Tidak perlu seperti itu ya. Karena sifatnya apa? Tabarruk. Tabarruk itu tidak harus ada kerelaan kedua belah pihak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perbedaan isti'anah dengan amal soleh dengan tawassul? Isti'anah itu lebih luas. Isti'anah mencakup minta pertolongan dari manusia, dari Allah, dari manusia, dan dari apapun yang bisa kita jadikan sebagai alat penolong. Anda ketika berdiri kesulitan, kemudian megang tembok atau megang tongkat sebagai alat bantu berdiri, berarti isti'anah dengan benda tadi. Dan amal soleh salah satu sarana untuk isti'anah. Kegiatannya namanya bertawassul dengan amal soleh untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedang futur dalam berdoa, mohon nasihatnya. Nasihatnya adalah, ya memang kadang orang itu ada posisi dia merasa kenapa doanya lama enggak dikabulkan, akhirnya malas ya. Tapi Anda mau malas berdoa, tidak malas berdoa. Kalau Anda malas berdoa, ini merugi. Kenapa? Yang pertama karena ini menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua, Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari doa. Karena doa itu tidak semuanya diwujudkan dalam bentuk seperti apa yang kita minta. Salah satu di antara perwujudan doa adalah Allah simpan kelak dari kiamat. Atau Allah wujudkan dalam bentuk Allah alihkan kita dari bencana yang jika itu terjadi senilai dengan apa yang kita minta. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu Allah akan mengabulkan doa kita ini dalam bentuk apa. Karena itulah para sahabat melihat ini, beliau mengatakan, atau mereka mengatakan, idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau begitu kita akan perbanyak doa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu akthar, Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi memberi kebaikan bagi hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita menyikapi pemimpin yang zalim atau berbuat tidak adil terhadap umat Islam? Apakah kita harus mendiamkan saja yang zalim atau mengingatkan yang zalim? Anda berhak untuk mengingatkannya dan memberikan nasihat kepadanya. Tapi ingat, nasihat tidak sama dengan memberontak. Beda ya? Ada pemberontakan, ada memberi nasihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya memiliki orang tua usia di atas 70 tahun. Saya ingin sekali memberangkatkan beliau umroh. Tapi di satu sisi saya berkeinginan mendaftarkan haji reguler. Apalagi dengan waktu tunggu sekitar 20 tahun. Mana yang harus saya prioritaskan dengan rezeki saya yang cukup untuk salah satu pilihan? Nanti cari beasiswa umroh. Kalau ada ya. Tayib, saya sarankan kalau bisa dilakukan dua-duanya, ya ini dilakukan dua-duanya. Kalau enggak bisa, dengan memberangkatkan orang tua umroh, semoga nanti Allah gantikan untuk bisa dikasih kemudahan rezeki sehingga bisa daftar haji. Ini bukan dalam rangka mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Daftar haji itu wajib. Tapi semoga dengan niat baik Anda memberangkatkan umroh orang tua, Allah berikan keringanan bagi Anda untuk melakukan yang wajib. Karena umroh itu jaraknya lebih cepat, sementara haji jauh lebih lama. Silakan cari travel yang kira-kira harganya agak murah, seperti yang gabung di sini ya. Insyaallah nanti bisa dapat yang lebih murah, sehingga bisa saving lebih banyak, dan sisanya bisa ditambahkan untuk daftar haji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika terjadi konflik kita diam, lantas bagaimana konflik tersebut bisa selesai jika konflik itu menimpa kita? Dan seringkali kita dicap sebagai orang yang tidak peduli terhadap sesama. Bagaimana seharusnya bersikap? Ini bukan nasihat untuk satu orang, tapi nasihat untuk semua yang terlibat konflik. Kalau semua yang rame-rame di jalan itu, tegang semuanya, pulang semuanya, kan selesai ya? Ada konflik gak setelah itu? Gak ada. Selanjutnya diselesaikan dengan musyawarah. Tuntutan belum selesai, harapan belum selesai. Tapi ini tidak selesai dengan cara turun di jalan, rame bareng di situ. Karena ini bisa memicu apa? Ketegangan sesama. Pasti akan ada yang korban. Nah, sebaiknya pulang sendiri-sendiri. Ingat ya, nasihat ini bukan untuk satu dua orang, tapi untuk bersama. Pulang, konflik selesai. Terus gimana Pak kalau kita tidak ingin terlibat di situ? Tetap rame. Yang penting selamatkan akhirat. Yang penting selamatkan akhirat. Kepedulian tidak harus kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Masih ada peluang yang lain. Kita mewujudkan kepedulian bagi umat. Ada gak orang yang hobinya rame di jalan, tapi gak pernah sholat? Banyak. Tapi gak pernah infak. Apa manfaatnya ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi ternyata setelah itu mereka juga berbuat syirik kembali kepada perilaku kebiasaan sebelumnya. Karena tujuan akhir kita bukan dunia, tapi akhirat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera menghilangkan ketakutan di kalangan kaum muslimin dan masyarakat Indonesia dari suasana yang tidak nyaman semacam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. hukum kami, Radio Muslim.